إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang ada di masjid dan juga kepada para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, menaung kita dengan naungan ilmu, memberi sinar cahaya kita dengan cahaya sunnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan taufiknya agar kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah. Tentu tidak mungkin kita bisa memahami perintah Allah kecuali kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah Rabbul Alamin. Dan di dalam memahami kehendak Allah Ta'ala harus kita memahami perkara-perkara yang cukup mendasar. Dengan memahami perkara-perkara yang cukup mendasar, maka akan timbul ghirah, timbul kesemangatan, timbul keinginan muncul dari kita, yaitu kecintaan kepada agama ini, dan akan memahami bahwa agama ini mudah, agama ini indah. Ya, kita kaji dari kitab dengan judul Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, karya dari Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai pada halaman ke-14 di mana beliau menukil perkataan yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di ketika menjelaskan, antum bisa tulis ya, surat At-Taubah 33 dan juga surat Al-Fath ayat 28 yang terkait dengan atau berhubungan dengan apa? Dengan dua prinsip dasar, dua perkara penting ya tentang risalah agama Islam ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dalam surah Al-Fath ayat 28 Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa dinul haq, agama yang hak, dengan membawa al-huda bil huda, dengan membawa al-huda petunjuk, dinul haq dan agama yang hak. Jadi dua ini, al-huda dan dinul haq, tujuannya apa, untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah memenangkan agama Islam di atas semua agama ya, dan cukup Allah sebagai saksi. Jadi para ikhwan, agama Islam ini memiliki ya, yaitu keistimewaan dengan dua perkara penting. Yang pertama al-huda, yang kedua dinul haq. Al-huda antum tahu petunjuk, dinul haq apa? Agama yang hak. Namun kalau kita lihat penjelasan para ulama tafsir, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir yang lainnya. Ah, di sini yang dinukil beliau tafsir, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman ya, fi tafsiri Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Apa kata beliau? Kata Syekh bin Nasir, dinukil oleh Ustadzina ya Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi al-huda definisinya al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan dinul haq, agama yang benar adalah amal soleh. Dinul haq tafsirnya adalah al amal as-soleh. Maka di sini Islam itu punya apa? Punya keunggulan al-ilmu an-nafi' wal amalus soleh. Ya. Nanti kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah azza wa jal, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan. Ambil dari tafsir, yaitu Taisiru Karimi Karimir Rahman fi tafsiri kalamil manna oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, coba perhatikan perkataan Syekh Abdul Rahman di sini, bin Nasir As-Sa'di, yang dimaksud dengan al-huda, dan juga Mukatsir dan lain-lain, silakan bisa dicari dalam kitab tafsir. Yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu an-nafi. Kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, ilmu bermanfaat. Bahkan kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dari apa lagi? Dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Kita minta kepada Allah ilmu bermanfaat, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena ini keunggulan pertama dan utama dalam Islam. Kalau kita mau menolong agama Islam dan disuruh, intansurullaha yansurkum wa yusabbit agamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Bagaimana menolong agama Allah Ta'ala? Dua. Al-ilmu an-nafi' wal-amal as-salih. Baru itu unggul agamanya untuk mengunggul agama yang lain. Kenapa? Itulah keistimewaan agama Islam. Kita berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqo. Kalangan nabi, kalangan siddiqin, syuhada dan seorang soleh. Mereka punya keunggulan apa? Ilmu dan amal. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Amal yang mana? Amal yang soleh. Bukan jalan orang yang Kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, dimurkai. Siapa? Lihat tafsirnya. Nabi menjelaskan, al-Yahud. Orang Yahudi. Kenapa? Ada ilmunya, tapi tidak ada amalnya. Waladhdallin, siapa? Tersesat, Nasoro. Apa? Banyak amal, tapi tidak ada, tidak dibangun di atas ilmu. Islam punya keunggulan ilmu dan amal. Ilmu yang mana? Muqayyad bil manfaah. Al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Amal yang mana? Amal soleh. Amal soleh para jemaah. Nah, baru di situ para ikhwan kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita berbicara amal soleh, dua syaratnya, ikhlas dan ittiba. Ya. Sebagaimana Al-Fudhal bin Iyad juga di Nukhla Ibnu Katsir kita yang menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh, jangan syirik dalam beribadah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Apa definisi amal soleh? Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, "Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah." Ya. Sesungguhnya amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak sawab, tidak diterima. Ketika dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis, tidak diterima oleh Allah. Sampai amal itu dilakukan dengan khalis dan sawab, baru itu amal soleh. Apa khalis? Semata-mata karena Allah. Apa sawab? Sesuai dengan sunnah. Ini penting, kawan. Ini penting. Ya. Masih ingat kisah Abdullah bin Mas'ud? Hadis yang oleh Imam At-Tirmidzi, habis sholat isya, Nabi bawa tangannya ke satu tempat. Nabi berwasiat, "Kamu di sini saja ya, jangan kemana-mana." Dikasih garis, garis, menggaris saja, jangan kemana-mana. Nanti akan datang kepadamu orang yang besar, berapa orang, hitam, ya, maka dia tidak akan bisa mencelakakanmu. Dengan catatan jangan keluar dari garis ini. Ya. Benar. Di malam hari ada orang angker, orangnya serem, tapi tidak bisa melalui garis ini. Kenapa? Karena ini bukan garis sembarangan, tapi garis apa? Garis sunnah. Garis sunnah. Hadis At-Tirmidzi, hadis sahih. Garis. Sekedar garis. Para jamaah. Ya. Pertama, datang dari Nabi, ilmun nafi. Kedua, amal soleh, dijalankan itu sunnah Nabi. Dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk beramal soleh. Ya. Beramal soleh. Bagaimana ikhwan, beramal soleh itu? Konsepnya dua, wajib dan hukumnya yang sunnah. Baru dikatakan sebagai wali Allah Ta'ala. Ya. Karena golongan umat Nabi Muhammad ada tiga. Pertama siapa? Dhalimun li nafsih. Kedua apa? Muqtasid. Ketiga apa? Sabiqun bil khairat bi'illah. Pertama, dhalimun li nafsih. Alladzina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Ya, kemudian kami wariskan Alkitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada golongan dhalimun li nafsih. Ya, dhalimun li nafsih. Dhalim kepada diri mereka. Yang kedua, muqtasid. Tengah-tengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat bitillah, orang yang bersegera untuk kebaikan dengan izin Allah. Siapa dhalimun li nafsih? Yang wajib dikerjakan, terkadang juga yang haram dilakukan. Itu dhalimun li nafsih. Kata Ibnu Katsir masih masuk kepada apa? Umat Nabi Muhammad. Nah, Nah, namun yang dua berikutnya, muktasid dan sabiqun bil khairat biidznillah. Siapa yang muktasid? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah belum bisa dilakukan. Penting ini amal soleh. Ya, meskipun yang sunnah belum, tapi insya Allah ketika kita belajar sunnah, ya, jangankan yang sunnah, sunnah jelas-jelas di situ menunjukkan keutamaan-keutamaan yang akan besar. Ya, hanya sekedar garis sunnah. Itu, ya. Dan ingat bagi mereka yang menyelisih sunnah, hal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat 63. Hati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah, menyelisih perintah Rasul, tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Itu konsekuensinya. Ya. Menyelisih perintah Rasul. Nah, perintah Rasul ada dua. Ada perintah yang memang di situ hukumnya wajib, ada perintah hukumnya sunnah. Kita tahu definisinya masing-masing. Maka ketika orang itu bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, di atas ilmu an-nafi, yang sunnah-sunnah masih belum barangkali, tapi insya Allah orang yang kita ilmu ditambah dengan sunnah rawatibnya, sholat puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya. Mungkin tidak banyak, mungkin hanya, mungkin kadang bolong, kadang ini. Tapi yang wajib dipegang itu masih disebut muqtasid dan juga disebut sebagai wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang yang bertakwa. Tingkatan pertama wali Allah itu disebut Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Muhikam dan yang lain ketika menjelaskan hadis ala apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yamshu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani law idanna wa idza sa'alani law utiyanna wa la in ista'adzani la u'idanna. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah. Sangat kucinta kepadanya. Nah, maka orang yang hanya bisa melakukan yang wajib itu masuk kategori wali Allah. Asal kenapa? Tinggalkan yang haram. Berarti amal soleh ini pertama yang wajib dijaga. Inilah juga yang disebut oleh Ibnu Abbas istiqomah, ya, masuk pada golongan innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Orang mengatakan roh kami Allah, kami istiqomah. Abu Bakar Siddiq mengatakan istiqomah tauhid, tidak syirik. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, istiqomah apa? Jaga yang wajib. Jadi kalau kita jaga yang wajib, masuk kategori wali Allah, tapi tingkatan yang rendah. Ketika menambah yang sunnah, Allah cinta. Ya. Nah, ini tingkat yang lebih tinggi. Siapa? Sabiqun bil khairat bi'nillah, ya. Itu bisa dilihat, ya. Tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi apa? Ya, tsumma awrasal kitab alladziina astafaina. Ya, kemudian kami wariskan, ya, kitab, ya, kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba kami, yaitu dalam surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi umat Nabi Muhammad ada tiga nih. Kami wariskan Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Kemudian dari mereka ada yang satu, golongan pertama zalimun li nafsi. Siapa? Yang wajib dikerjakan, yang haram juga kadang dikerjakan, masuk zalimun li nafsi. Nah, ini golongan ini tidak masuk kategori wali Allah, ingat. Nah, kita yang mana nih? Yang kedua, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, meskipun yang sunnah belum bisa dilakukan. Tapi saya yakin sunnah dilakukan meskipun sedikit-sedikit. Tapi yang ketiga ini, ikhwan, ya, apa? Sabiqun bil khairat. Tadi surat Fatir ayat 31. Ya. Fatir ayat 31. Oh, 32. Ya, Fatir 32. Surat Fatir ayat 32. Ya, itu. Yang sabiqun bil khairat ini apa? Orang yang segera kepada kebaikan dengan izin Allah, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dijaga, bahkan ditambah yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih, mana ada manfaatnya dilakukan, tidak ditinggalkan. Wah, ini sudah tingkatan paling tinggi wali Allah Ta'ala. Ya, dapat apa? Dapat kecintaan Allah. Dapat apa? Doanya dikabulkan. Dapat apa? Dijaga pendengarannya dan penglihatannya, dijaga. Itu ikhwan ya rahmati Allah. Nah, inilah, mari kita belajar ilmu, jangan sampai hanya menjadi wacana saja, jangan hanya menjadi pewarna kertas-kertas putih yang kita bawa. Betul, memang disuruh mencatat oleh Nabi, ya, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan mencatat. Imam Syafi'i dalam perkataan beliau, ya, al-ilmu qasid wa qaiduhu al-kitab. Ilmu seperti binatang buruan, maka hendaklah diikat, mengikatnya dengan cara mencatatnya. Nah, dengan demikian insyaallah, ya, manfaat, sehingga apa? Karena kita catat untuk kita amalkan. Ya, itulah ikhwan menolong agama Allah Ta'ala. Ini menolong agama Allah Ta'ala. Ya. Jadi menolong agama Allah Ta'ala itu ilmunya ilmu yang benar, kemudian bermanfaat. Benar belum tentu bermanfaat. Makanya diminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Juga minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu. Ilmu tidak bermanfaat. Nah, mari kita kerjakan yang wajib-wajib, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, yang wajib-wajib dijaga, puasa Ramadan, zakatul mal, zakatul fitr, haji, umroh, berbakti pada orang tua, semua yang wajib-wajib dijaga. Sehingga ketika yang wajib dijaga, meskipun belum mengerjakan sunnah, masuk kategori wali Allah. Masuk kategori wali Allah Ta'ala. Meskipun tingkatan yang paling rendah. Pertanyaannya, apakah kita masuk golongan pertama? Ada tiga golongan tadi umat Nabi Muhammad. Pertama apa? Dzalimun linafsi. Yang kedua apa? Muktasin. Yang ketiga, sabiqun bil khair, masuk golongan yang mana kita ini? Ya, kalau mau ngomong yang kedua, kok ngeri-ngeri sedap. Ya. Kadang yang wajib jaga, yang haram masih banyak dzalimul nafsi. Makanya, ya, kita berdoa sebagaimana doanya Nabi, yang Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni dhalamtu nafsi katsira. Ya. Ya Allah, aku banyak berzalim pada diriku. Oleh karena itu harus ada hitungan, hisab, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung kalian sebelum kelak kalian dihitung dan dihisab. Hisab harian. Ya. Kadang orang usaha itu hitung laba, untung rugi setiap hari, undang konting setiap hari dihitung. Tapi kan dia hitung. Nah, kalau kita mau hitung pakai ya. Apa disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika masuk ke masjid, ada orang dikir, sabbihu mi'ah dipimpin. Ayo tasbih 100 kali, kabbiru mi'ah, halilu mi'ah 100 kali pakai batu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa ya? Beliau merasa ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apa kata beliau? Apa yang kalian berbuat sementara pakaian Nabi belum sabar-sabar masih ada, pakaiannya belum lusuh, alat-alat minumnya belum pecah, artinya sahabat Nabi masih hidup, kok mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ya, kemudian beliau mengatakan, hitunglah kesalahan kalian, hitunglah keburukan kalian, aku yakin kebaikan kalian pasti tercatat. Kenapa kita tasbih habis sholat subhanallah 33? Ya karena Nabi mengajarkan begitu. Artinya di sini, kalau kita ingin menghindarkan dari golongan pertama, dzalimun nafsi, naik tingkat, naik derajat menjadi apa? Muktasid. Jangan hitung kebaikannya, hitung kesalahannya. Baik kesalahan dalam melakukan kewajiban atau kesalahan dalam melakukan pelanggaran yang haram. Kenapa tadi kok saya terlambat sholat berjamaah ya? Oh iya, ada uzur. Tadi saya ke toilet, mau berjalan toilet ya, rata terlambat. Tapi ada rasa tidak enak, tidak nyaman, meskipun ada uzur syar'i. Karena kehilangan kebaikan. Apalagi tidak ada uzur. Karena uzur saya cuma ngobrol sampai terlambat. Tidak nyaman, menyesal, ada perasaan gelisah. Kenapa? Ya, nah itu namanya apa? Apa namanya? Nafsun, nafsun lawwamah. Ya. Wala uksimu bin nafsil lawwamah. Benar, bersumpah dengan nafsun lawwamah. Apa nafsun lawwamah itu? Nafs, jiwa yang selalu ya menyesali dirinya. Kenapa kok begini saya? Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela, kenapa saya kok berbuat yang tidak baik? Baik itu melanggar yang wajib, apa lalai dengan yang wajib, atau melanggar yang haram? Ya, melanggar yang wajib, baik yang bisa membatalkan kewajiban atau mengurangi kesempurnaan. Nah itu harus apa? Ada penyesalan. Mengapa begini? Nah baru kita akan menjaga diri kita. Ya, kalau kita mau menolong agama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau agama menolong Allah Ta'ala, dua, ilmu an-nafi, amal as-soleh. Ilmu bermanfaat, amal soleh. Ilmu bermanfaat, tanda-tanda majelis ilmu. Minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Berusaha ya, ilmu dengan 4 konsep. Baca, paham, amal kalau bisa hafal. Seperti penjelasan Abdullah bin Mas'ud, maka narajul minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Ini penting ya ikhwan, untuk mengetahui supaya apa? Derajat kita itu enggak terus menurun terus, naik tingkat, naik ke turun dikit, naik lagi, naik lagi. Nah, kalau sudah masuk tingkatan sabiqul khairat, berarti bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah pun dipilih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, Yang bermanfaat diambil, yang tidak ditinggalkan. Di antara tanda kebaikan Islam seorang, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita masing-masing pribadi begitu, ditularkan kepada anak istri, waduh masya Allah, nikmat itu hidup itu nikmat ya. Atau dibalik boleh, nikmat itu hidup artinya apa? Pengen hidup terus panjang umur ya. Khairun nas man talah umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia panjang umur, amalnya baik. Ya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang jelek panjang umur, amalnya buruk. Waliyadullah. Ayo kita berlomba-lomba. Itu nikmat. Nikmat maksud apa? Menolong agama Allah. Intan surullah. Ya. Kalau kamu menolong agama Allah, dengan apa? Tolabul ilm dan amal. Ya. Sehingga para bapak mengembangkan dua itu prinsip ini. Mengembangkan apa? Dakwah dan sabar. Jadi empat kewajiban kita. Al-ilmu wal amalu bih wa da'watu ilaih wa sabru alal adza. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya, semua prinsip dari dua tadi. Dari ayat, ada tiga ayat. Antum kalau mau ya, tadi surat At-Taubah ayat 33, Al-Fath 28, surat As-Saff ayat 10 ya. As-Saff ayat 10. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Coba tiga ayat, tiga surat ikhwan, Allah Ta'ala sebutkan bahwa Allah mengutus rasulnya dengan al-huda oleh apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lain. Kalau kita ingin unggul ya, ingin membela agama Islam, bukan berkuar-kuar di jalan demonstrasi, bukan ya. Kalau ingin menolong agama Islam, sholat jamaah di masjid, nolong agama Islam, sholat jumat di masjid, nolong agama Islam ya. Jangan mudah-mudah untuk meninggalkannya. Karena sholat sebagai tonggak ya, tonggak agama ini, syiar besar dalam agama Islam. Jaga yang wajib. Sunnah. Coba cuma sekedar garis, tapi kata ulama hadihi ya, ini garis bukan garis sembarangan, tapi inilah khattus sunnah. Hadal khat bukan khat sembarangan, tapi khattus sunnah, garis sunnah. Nah, ini belum ada garis sunnah ya, garis sunnah dijaga oleh Allah Ta'ala, abang yang lain. Tapi kalau kita melanggar ya, ihfadillah yahfadka, kata Ibn Rajab ketika menukil perkataan salaf, ketika aku melalaikan batasan-batasan Allah Ta'ala mendapatkan yang tidak menyenangkan pada anaknya, pada hartanya, pada istrinya, pada pembantunya, pada kendaraannya. Nah, sekarang mari ya, dengan tiga ayat tadi, kalau kita mau memberi kontribusi untuk memenangkan agama Islam, mengunggulkan agama Islam di atas agama yang lain, maka apa? Dua, al-ilmu an-nafi' wal amalus soleh. Ayo. Dari mana? Ibda' binafsik. Mulai dari kita sendiri. Dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhu au allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak etika. Ini kalau kita mau berjuang. Ya, karena ada orang jor Allahu Akbar pakai meninggal. Allahu Akbar sambil merokok. Gimana? Ya, antum kita semua, saya dan antum kalau mau bela agama Islam, ini. Ya, surat tiga surat ini. Ilmu bermanfaat dan amal soleh. Ayo berlomba-lomba. Bagaimana caranya? Kita yakin, bukan tawadu, tapi kita yakin kita masih belepotan, masih tingkatan pertama, zalimul nafsi. Ya, yang wajib dijaga, yang haram juga dikerjakan. Dan ini doanya siapa? Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga konsep penting untuk dipahami. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Rabbana dhalamna anfusana. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak sayang kami, kami termasuk orang yang zalim. Saya tanya pada antum, iblis dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dikeluarkan dari surga, kenapa? Alasannya karena tidak mau sujud alias meninggalkan perintah. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat mau sujud kepada iblis, meninggalkan perintah. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kenapa? Melanggar apa? Larangan. Wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati kalian berdua pohon itu. Kamu masuk orang yang dolim. Tapi konsekuensinya iblis meninggalkan perintah. Yang terjadi apa? Syaitonir rajim. Terkutuk sampai hari kiamat. Nabi Adam melanggar larangan, kenapa? Konsekuensinya diampuni karena minta ampun, dolim betulnya. Sehingga apa? Ulama menyebut diantaranya Muqayyim, meninggalkan perintah itu lebih besar resikonya di hadapan Allah Ta'ala, lebih berat daripada melakukan larangan. Ya. Oleh karena itu, perintah jaga. Kalau masih melakukan larangan, dolimu di nafsi. Tapi ingat, ya, kedoliman juga bisa apa? Kebaikan, ya, kebaikan ini. Nah, tayyib ikhwan yang dimaksud Allah, ini penting untuk dipahami bersama. Maka kita di dalam proses muhasabah harian ini atau jam atau per 3 jam atau per tengah hari, ya, apa yang harus dilihat? Yang haram, yang dilarang Allah Ta'ala kita lakukan tidak, ya. Kebaikan dijaga, gak perlu dihitung, hitung aja kesalahan kita. Kesalahan bisa dua, ya, melanggar yang wajib atau mengurang. Kalau untuk yang wajib, ya, mengurangi kesempurnaannya atau membatalkan. Dan yang larangan juga demikian, baik yang haram maupun yang makruh kita tinggalkan. Inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Saya bacakan satu paragraf lagi. Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, as-sirat al-mustaqim. Untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat atau membahayakan. Dan menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu adalah segalanya. Jangan kita remehkan, jangan kita sia-siakan. Kalau kita mau memuliakan ilmu, akan dimuliakan. Kalau kita mau perhatian kepada ilmu, akan diperhatikan. Karena ilmu adalah segalanya para jemaah. Ilmu bermanfaat, ya, ilmu bermanfaat. Dibangun di atas ilmu bermanfaat itu al-amal as-soleh, maka itulah yang namanya perjuangan. Itulah yang namanya membela agama ini. Itulah yang namanya menolong agama Allah Ta'ala. Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, yang kaum muslimin semuanya. Insya Allah hidup itu bahagia, insya Allah hidup itu bergairah, insya Allah kita ingin ya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, sehingga kita memperbanyak ilmu bermanfaat dan amal soleh. Sampai di sini untuk materi ya, selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah berkenan untuk membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan atau waktu bagi Anda yang bertanya langsung perihal pembahasan ini. Silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Umar Haini di Kampung Islam, Lebah, Bali. Bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum. Apakah membaca lebih dari 200 ayat dalam Al-Quran itu termasuk dalam faedah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang dalam sholat malam membaca 200 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat lagi ikhlas? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Itu kurang jelas ya. Yang saya tahu hadis yang terkait dengan orang yang sholat ya dua rakaat di malam hari itu masuk binadzakirina wadzakira, termasuk orang yang apa, orang yang ingat kepada Allah ya, dan baik laki maupun perempuan ya, seperti itu ya, orang yang sholat di malam hari ya, termasuk orang yang ingat kepada Allah ya, baik laki maupun perempuan ya. Adapun membaca ayat sampai 200 ayat saya belum tahu ya. Adapun orang yang sholat ya, atau masuk kategori ya, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaannya sebagai berikut dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, banyak dari sebagian kawan atau rekan yang sudah mempelajari manhaj yang lurus ini, akan tetapi ilmunya kurang memberikan akhlak yang baik atau pengaruh yang baik terhadap akhlaknya. Terkadang adab dan akhlaknya kurang bisa kita terima, atau apabila dibandingkan dengan orang awam pun masih lebih baik orang awam dalam beradab dan berakhlak. Mohon diberikan nasihat perihal fenomena semacam ini. Silahkan Ustaz. Baik. Tadi sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan hadis yang tadi saya sebutkan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa min nail innal hasanat yudhibna sayya dzalika dzikra lidzakirin ya. Adapun orang yang sudah belajar ilmu kemudian kok akhlaknya kurang berkenan ya, pertama ilmu yang bermanfaat tentu akan melahirkan amal soleh, dan ilmu dan amal soleh akan melahirkan akhlak yang baik. Kita lihat hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena itu bisa menghapus, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Nah, namun ya tentu akhlak itu ada dua macam. Ada yang memang dia bawaan, ya, karunia Allah Ta'ala. Ada juga yang perlu dipelajari, ya, perlu dipelajari, perlu latihan. Seperti Nabi bersabda, tabassumuka li akhika sadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah. Kadang ada orang yang sulit untuk senyum, bukan berarti dia tidak baik, tapi memang berat untuk senyum, memang orangnya jutek misalnya. Nah, apakah kita mengatakan dia akhlak tidak baik? Nah, ada orang yang memang murah senyum, meskipun tidak tahu hadis itu, memang bawaannya senyum. Ada orang yang tahu hadis itu tapi nggak mau senyum, sulit, karena memang bawaannya nggak mudah senyum. Nah, ini yang tadi itu karunia, yang ini perlu latihan, ya. Enggak rasa malu. Ya. Kemudian yang paling penting, ya, pertama tentu prinsip dia ilmu bermanfaat, amal soleh, akhlak yang mulia ini sebagai buahnya, ilmu dan amal sebagai pohonnya. Buah meskipun ada buah tidak ada pohon, ya tidak bisa dikatakan buah, dan tidak bisa busuk dia, ya. Nah, tapi pohon kalau tidak ada buahnya, ya nggak bagus. Ya. Oleh karena itu, amal soleh termasuk akhlak yang baik. Ini amal soleh buah dari ilmu. Maka ulama mengatakan, ilmu yang tidak ada amal bagaikan pohon tidak ada buahnya. Ya, bagaikan pohon tidak ada buahnya. Demikian Allah wa'alam bisawab. Sehingga kita juga perlu untuk apa namanya memperhatikan akhlak kita, ya. Namun bukan berarti kemudian ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak ada hubungan dengan Allah, tidak bagus, tidak bisa, ya. Saya ini meskipun nggak sholat, mas, saya tidak pernah nyakitin orang misalkan. Mendingan mana, tidak sholat, tidak nyakitin orang, sholat tapi sulit senyum, ya tentu lebih baik yang sholat sulit senyum. Insya Allah dengan sholat belajar senyum dimudahkan. Bahkan dengan sholat orang itu bisa meninggalkan yang dilarang. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, demikian. Ya, Allahu a'lam. Iya, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ini terkait dengan sedekah. Maksud saya sedekah subuh, Pak Ustadz. Kan kita agak susah kalau subuh-subuh itu mencari orang-orang miskin, katakanlah. Nah, selama ini saya sedekah subuh itu saya masukkan di tromol masjid ketika subuh itu kan biasa diedarkan sesudah subuh. Tetap infak. Ini saya niatkan misalnya pahalanya untuk kedua orang tua almarhum saya, orang tua saya gitu, atau untuk kesembuhan penyakit saya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah sama ketika bersedekah langsung kepada orang miskin, ataukah memasukkan ke tromol masjid itu kan katanya didoakan malaikat kalau sedekah subuh itu. Baik. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warasat kami persilakan. Fadhal Ustaz. Maaf, boleh diulang akhi? Saya kurang jelas. Iya Ustaz, Bapak Rashid di Jakarta Pusat bertanya, Ustaz, saya susah sekali untuk melakukan sedekah secara langsung kepada orang fakir atau miskin. untuk menyampaikan orang tersebut. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk bersedekah saja melalui tromol masjid atau kotak infak yang diedarkan setelah subuh. Apakah ini juga termasuk dari keutamaan yang akan didoakan oleh Allah, yang akan diijabahi oleh Allah, untuk supaya misalnya agar sakit saya bisa sembuh, kemudian bisa untuk saya ini kan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Harta yang kita keluarkan itu memang ada beberapa nama. Di antaranya namanya as-sadaqah, ada namanya an-nafaqah, ada namanya al-hibah, ya. Ada juga namanya apa? Al-infaq fi sabilillah, ya. As-sadaqah memang untuk fakir miskin, terutama untuk 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, surat Al-Anfal 60 itu, ya. Adapun an-nafaqah untuk keluarga. Kemudian wa'afiku mimma razaqnakum, infakkanlah, ya, apa yang telah kami risih pada kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian, dan seterusnya. Ya, seperti infak untuk masjid sehingga menjadi jariyah. Ya. Nah, sementara hadis yang terkait dengan pengobatan dengan sedekah, ya, seperti Nabi bersabda, tadawaw bis sodakoh, berobatlah kalian dengan as sodakoh. Nah, sedekah itu bapak yang bertanya bisa lihat pada surat Al-Anfal ayat 60, ya, surat Al-Anfal ayat 60. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa sedekah itu untuk orang fakir miskin, ya. Surat 60, surat Al-Anfal, ya, Taubah, masa Afan, surat At-Taubah ayat 60, ya. Surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharibina wa fisabilillah wa bin sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sedekah itu di sini maksudnya sedekah yang wajib, ya, zakat mal untuk fakir, untuk miskin, amil zakat, orang yang mu'allafa qulubuhum, hatinya dilembutkan, ya, masuk Islam. Wa firriqab, yaitu budak-budak, al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fisabilillah, di jihad fisabilillah. Wa bilisabil, orang yang kekurangan ongkos perjalanan. Yaitu zakat mal. Nah, sedekah yang wajib. Begitu juga sedekah sunnah, ya, untuk fuqara wal masakin. Nah, untuk masjid, ya, yang namanya bisa dengan amal jariyah. Ya, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, sedekatin jariyatin. Nah, sedekah juga tapi sedekah jariyah, sedekatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw ladin shalih yad'u lah. Kalau mati orang itu putus semua amal, tiga. Pertama sedekah jariyah, sedekah yang amalnya berlangsung terus sampai meninggal, ya. Maka kalau misalkan bapak minta kepada Allah Ta'ala, di samping pertama harus pahala dulu, yang kedua minta kesembuhan sebagai wasilah, sebagai tawassul dengan amal soleh, ya. Maka dengan hadis ini, sedekotin jariah, sedekah yang terus berjalan, maka juga masuk kepada sedekah juga, sedekotin jariyatin, ya. Artinya kalau niatnya pertama minta pahala, sedekah jariah pahalanya sampai meninggal, ya, kemudian selanjutnya minta sebagai obat. Nah, pertanyaannya, misalkan untuk mendapatkan orang fakir miskin, entah dengan apapun faktor penyebabnya, agak susah sampai ke sana, di masjid. Nah, kalau masjid itu dipakai untuk pembangunan, masuk kepada sedekah jariah, atau dipakai untuk fasilitas sedekah jariah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan. Nampaknya waktu juga yang akan memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mohon maaf sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam atau rangkuman kajian, silakan. Mohon bersabar, mungkin nanti setelah ini kita bisa kalau mau bertanya. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang di masjid, kepada ikhwah, para ikhwah yang ada di studio, para kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Rojak TV, pendengar Radio Rojak. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan, naungan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas sunnah. Semoga Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.